Sebenarnya kau sudah tahu pencarianku buntu, tapi kau takkan pernah ragu. Ku kan kembali padamu. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di hatimu. Dulu selalu ku bermimpi jadi pelita bagimu, mutiara hatiku, namun sering ku gagal lagi. Selalu ini jawabmu. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di hati bapa. Kita takkan mungkin selalu senada. Sebisa-bisanya kita manusia. Dari mana awalnya sampai hilang arahnya, kita hanya kumpulan cerita. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah di hatimu. Musim yang berganti masih dia temani, selalu ada rumah di hati bapa. Apapun terjadi, dia teman sejati, selalu ada rumah.